Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Bursari rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, saya ingin ulangi cerita yang kemarin saya sampaikan berkenaan dengan tauriyah, mungkin dengan perbuatan yang terjadi di masa Khulafa'ur Rasyidin, tepatnya itu bukan di masa Umar namun di masa Utsman radhiyallahu taala anhu. Itu kejadian perang pada tahun 27 Hijriah. Disebut dengan sebutan waqa'atu Jarjir wal Barbar ma'al muslimin. Pertempuran Jarjir dan Barbar bersama kaum muslimin pada tahun 27 Hijriah. Ya, ketika itu kaum muslimin berangkat ke Afrika dengan jumlah tentara 20,000, 20,000, yang dipimpin oleh Abdullah ibn Abi Sarah. Dan di antara anggota pasukan ketika itu adalah Abdullah, ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar, demikian juga Abdullah bin Zubair. Maka rombongan kaum muslimin yang jumlahnya 20,000 ini disambut oleh Malikul Barbar, Raja Barbar, disambut oleh Raja Barbar yang bernama Jarjir. Namanya Jarjir. Barbar itu suku asli Afrika. Dalam bahasa Arab, tidak tahu dalam bahasa Latin apa. Dalam bahasa ya Arab, suku asli penduduk Afrika itu namanya bangsa Barbar. Disambut oleh Raja Barbar Jarjir fi 20 mi'ati wa alfin, dengan pasukan 120,000. 120,000. Kaum muslimin berapa? 20,000. Ini disambut oleh pasukan tentara orang kafir 120,000. Berapa kali lipat berarti? 6 kali lipat. Satu tentara kaum muslimin harus menghadapi 6 orang. Dan ini sebenarnya kalau berdasarkan Al-Quran boleh mundur, kalau memungkinkan untuk mundur. Karena awalnya kaum muslimin itu diwajibkan untuk bersabar perang 1 lawan 10. Setelah itu terdapat keringanan untuk hanya wajib sabar untuk tetap berperang manakala 1 banding 2. Ini 1 banding 6. Bahkan menurut versi yang lain, versi yang kedua mengatakan bukan 120 namun 200,000. Namun 200,000 tentara Raja Barbar namanya Jarjir. Maka tatkala dua pasukan berjumpa, maka Raja Jarjir memerintahkan pasukannya untuk mengepung kaum muslimin. Untuk mengepung kaum muslimin karena jumlahnya 120 atau 200 tadi, dengan 20 bisa dikelilingi. Langsung disebar. Kemudian kaum muslimin dikelilingi oleh 120 atau 200,000 tentara. Maka kaum muslimin berada dalam satu kondisi yang sangat mengerikan, yang belum pernah terlihat, dan satu kondisi yang menakutkan, yang belum pernah terjadi. Akhirnya salah satu panglima perangnya tadi namanya Abdullah bin Abi Sarah Akhirnya Abdullah bin Zubair itu kemudian minta izin kepada sang panglima. Maka Abdullah Zubair mengatakan, aku lihat Raja Jarjir ada di belakang barisan. Ada di belakang barisan dan dia menaiki kudanya. Dalam keadaan ada dua budak perempuan yang menaunginya dengan menggunakan bulu tawus burung apa? Yang kalau merak, ya, dengan merak. Ya, dia ditutupi, dinaungi oleh dua budak perempuan yang menaunginya dengan bulu merak. Maka Abdullah bin Zubair, aku menemui Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah, kemudian aku meminta kepadanya, kirimkan bersamaku man yahmi dhuhri, orang yang bersedia untuk melindungi punggungku, bagian belakangku, dari arah belakang. Fa'aqsidul malik, aku akan pergi menuju sang raja. Maka sang panglima kemudian menyiapkan jama'at min as-suja'an, sejumlah, tidak disebutkan jumlahnya, jama'at dan sejumlah para pemberani jago-jagoan yang siap untuk kemudian melindungi, jadi timnya Abdullah bin Zubair. Qal fa amara bihim fa hamau dhahri, sang panglima memerintahkan sejumlah orang tersebut untuk melindungi sisi belakangku, punggungku. Kata Abdullah bin Zubair, dhahabtu hatta kharaqtu sufufa, maka aku pergi sehingga aku membelah saf, maka aku membelah barisan, barisan musuh, ilaihi, menuju sang raja. Nah, kenapa kok mereka membukakan barisan? Hum yadhunnuna anni fi risalatin ilal malik, mereka ini mengira kalau aku membawa satu misi, ya, membawa satu misi untuk menemui rajanya. Mungkin pakai gaya tertentu, itu tauriyah. Kalau dia tentu gayanya orang perang, tentu tidak akan diterima. Ya, namun bisa dipastikan, ya, dia minta izin, boleh jadi begini atau bagaimana supaya berkesan kalau mau ketemu baik-baik sebelum peperangan dimulai. Maka mereka membukakan barisan. Falamma iqtarabtu minhu, maka setelah aku mendekat dengan sang raja, hasa min syarra, maka sang raja itu menangkap ada gelagat jelek, gelagat jelek dari diriku. Dalam keadaan dia tanpa pengawalan, karena dia di belakang saf. Jadi setelah nampaknya gelagat jelek itu baru tertangkap setelah Abdullah bin Zubair keluar dari membelah barisan. Ya, maka baru kemudian baru terlihat kalau ada niat jelek ini, orang yang datang ini. Dalam keadaan dia tidak ada pengawalan, kiri kanannya tidak ada pengawal. Karena dia merasa sudah aman karena ini sudah ada ribuan tentara di depannya. Akhirnya sang raja ini lari dengan kudanya. Ini kata Abdullah bin Zubair, falahittuhu, maka aku mengejarnya. Fatu'antuhu biramhi, kemudian aku berhasil menusuknya pakai tombakku. Jatuh, terkapar, masih luka, belum mati. Wa dhafaftu alaihi bisayfi, Abdul bin Zubair bawa tombak, bawa pedang, kemudian ku habisi dia dengan pedangku. Tombaknya cuma melukai, jatuh dari kudanya atau gimana, kemudian dihabisi pakai pedang. Wa akhadtu ra'sahu, kemudian aku mengambil kepalanya. Fa nasabtuhu ala ra'si rumhi, maka aku memasangnya di ujung tombakku, di ujung tombak wa kabbartu, dan aku kemudian bertakbir. Allahu akbar. Falamma ra'a dzalikal barbaru faraku, maka tatkala tentara barbar ini melihat kepala rajanya ada di tombak tersebut, mereka takut. Wa faru, dan mereka semua kabur tunggang langgang. Kafiraril qata. Wa atba'hum al-muslimun, akhirnya kaum muslimin yang ngejar mereka. Padahal jumlah mereka lebih banyak. 120 ribu di satu versi, 200 ribu di versi yang lain. Kaum muslimin cuma 20 ribu. Yaqtuluna wa ya'siruna, maka yang dikejar tersebut ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Fakhuna mukhuna imajammatan wa amwalan katsiratan, maka kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Dan ini kejadian ini terjadi di satu negeri namanya Sabitullah, perjalanan 2 hari dari Kairouan. Kairouan itu ibu kota Tunisia. Ya, mungkin di kejadian ini terjadinya di Tunisia, 2 hari perjalanan dari Kairouan, nah itu tempat kejadian ini. Dan inilah yang kemudian bikin Abdullah bin Zubair kondang. Kejadian inilah yang bikin Abdullah bin Zubair kondang. Beliau kondangnya sejak tahun ini, tahun 27 Hijriah, ketika punya trik yang luar biasa, sukses ya, dengan tentu dengan gambling yang tinggi, dengan gambling yang tinggi. Kemudian dia tertangkap, niat jeleknya itu pas di tengah-tengah, bayangkan. Cuma dilindungi 10 orang, 15 orang, ditemani 10-15 orang, habis sudah. Maka tentu yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ketika itu adalah tauriyah dengan perbuatan. Dipastikan, sehingga mereka mau membuka jalan. Nah, itu yang ingin kami bacakan seputar kisah yang kemarin kami kutipkan. Kemudian kita sekarang masuk pada bab baru. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab baru, bab keutamaan doa fatil muslimin. Keutamaan kaum muslimin yang lemah, wal fuqara wal khamilin, dan orang-orang yang fakir, wal khamilin, dan orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak teranggap. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilhudati wal asyihi yuriduna wajahah, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore karena menginginkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau lampaukan, janganlah engkau lewati 2 matamu dari mereka. Penjelasannya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak teranggap. Dan yang dimaksudkan dengan bab ini adalah menghibur orang-orang yang Allah takdirkan mereka menjadi orang yang lemah, menjadi lemah fisiknya, lemah akalnya, tidak pintar, atau kemudian lemah hartanya, miskin, ataukah lemah kedudukannya, tidak punya pangkat dan kedudukan, dan yang lainnya, yang oleh umumnya orang itu semua disebut dengan kelemahan. Maka Allah Subhanahu wa taala qad yaj'alul insana dha'ifan, Allah jadikan seorang itu lemah dari satu sisi, meskipun dia adalah seorang yang kuat di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah mencintainya dan memuliakannya. dan Allah mendudukannya dengan kedudukan yang tinggi. Wa hadha huwal muhim, dan itulah yang menurut seorang muslim yang lebih penting, yaitu kuat di sisi Allah, dicintai oleh Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al muhim, yang penting, yang pokok, yang penting, yang segalanya adalah kuat di sisi Allah Azza wa Jalla, wajihan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, yang dengannya, dengan kemuliaan tersebut, Allah mengistimewakannya. Lantas Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala mukhatiban nabiyahu, dengan berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, dalam firman-Nya, wasbir nasaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, dan sabarkalah dirimu bersama orang-orang yang menyuruh Rabb-nya di waktu pagi dan sore. Sabarkalah dirimu, artinya tahanlah dirimu untuk tetap bergaul bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah di waktu pagi, awal hari ataupun sore di akhir siang. Dan yang dimaksud dengan berdoa di sini adalah berdoa memohon, dan berdoa dalam artian beribadah. Maka doa itu dalam istilah dalam agama kita itu ada dua macam. Doa permohonan, inilah yang dia biasa disebut oleh orang-orang awam dengan sebutan doa. Nah, itu di bahasa ilmiahnya dalam agama kita namanya doa permohonan. Kemudian ada namanya doa dalam pengertian ibadah. Salat itu doa, puasa itu doa, baca Quran itu doa. Dalam pengertian semua orang yang melakukan hal ini berharap Allah menerima amalnya, Allah mengampuninya, Allah berikannya pahala, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, man yada'uni fa'astajibilah, fa'astajibalah, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbmu berseru, udu'uni astajib lakum, ya Rabbmu berseru, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah adalah seorang itu beribadah kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah syariatkan. Karena orang yang sedang melakukan aktivitas ibadah hakikatnya dia berdoa. Namun berdoa, yaitu berdoa dengan sikapnya. Ya, berdoa dengan sikapnya, karena setiap orang yang beribadah itu berharap agar Allah menerima ibadahnya, Allah mengampuninya, Allah memaafkannya, Allah memberikan rahmat kepadanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah, dan orang yang beribadah pasti juga melakukan ibadah berdoa dengan ucapannya. Tidak ada orang yang bisa dipastikan, hampir-hampir tidak ada orang yang berdoa, orang yang beribadah dan tidak berdoa kepada Allah dengan ya, ketika dia beribadah. Orang yang sholat tentu dalam bacaan sholat terdapat banyak doa. Ya, ketika orang itu berpuasa dan dia berpuasa secara semaksimal mungkin, maka ada banyak aktivitas doa yang dia lakukan, doa mau berbuka puasa, doa mau makan, dan yang lainnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka misalnya salat, dia adalah ibadah yang memuat membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah, tasbih, dan doa. Dan puasa adalah ibadah, meskipun fi jauharihi, dalam intinya tidak ada padanya doa. Akan tetapi seorang yang berpuasa tidaklah berpuasa kecuali berharap doa Allah. Kemudian dan merasa takut dengan hukuman Allah. Maka orang yang berpuasa itu berdoa bilisanil hal, dengan bahasa tubuhnya dan sikapnya. Waqad takunu al-ibadatu du'aan mahdhan, dan boleh jadi ibadah tersebut isinya adalah murni doa. Seorang itu berdoa meminta kepada Rabbnya dengan satu doa. Fayakunu abidan, maka dia adalah seorang yang beribadah. Meskipun itu semata-mata berdoa. Karena doa artinya seorang itu merasa membutuhkan Allah dan berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah dan merasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disampaikan semua ibadah itu doa dan semua doa itu ibadah. Kesimpulannya jadinya demikian. Ya. Semua ibadah itu doa. Boleh jadi karena dalam ibadah tersebut terdapat kalimat-kalimat doa semacam dalam sholat, atau dia adalah doa yaitu dalam pengertian sikapnya berharap agar Allah menerima ibadahnya, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyayanginya dengan sebab hal tersebut dan seterusnya. Ya, namun di sisi yang lain setiap doa itu ibadah. Setiap berdoa, doa itu ibadah. Orang murni berdoa minta kepada Allah, maka dia beribadah. Kenapa? Karena doa itu sendiri ibadah. Demikian juga karena di situ ada ibadah hati. Dan ibadah hati secara umum lebih mulia daripada ibadah badan dan fisik. Karena ibadah fisik itu tidak ternilai manakala tidak ditemani ibadah hati. Ibadah fisik itu tidak ada nilainya kalau tidak diringi ibadah hati, ikhlas, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka setiap orang yang berdoa maka dia adalah beribadah, bahkan dengan ibadah yang mulia yaitu ibadah hati. Maka Allah katakan bersabarlah, sabarkanlah dirimu untuk bergaul, untuk dekat dengan orang-orang yang rajin berdoa kepada Rabbnya, yaitu berdoa dalam artian doa permohonan, meminta kepada Allah hajatnya, dan berdoa dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah hakikatnya adalah orang yang berdoa dengan bahasa tubuhnya. Dia berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Dan boleh jadi yang dimaksudkan adalah berdoa dan beribadah kepada Allah setiap saat. Namun disebutkan pagi dan sore dengan bidu'aihi al-khasah. Akan tetapi mereka ini sebenarnya adalah orang yang setiap saat berdoa dan beribadah kepada Allah, non disebut pagi dan sore, karena mereka ini orang-orang yang Allah sebutkan ini, mereka kalau pagi dan sore punya bacaan khusus yang mereka baca, yang ini disebut dengan sebutan dzikir pagi dan petang, yang ini disebut dengan sebutan dzikir pagi dan sore. Dan mereka, niat mereka ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut, yuriduna wajaha. Niat mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya mereka tidaklah menginginkan harta dunia, namun hanyalah mereka menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wala ta'du aynaka anhum. Janganlah, terjemah yang lainnya, terjemah bebasnya, janganlah engkau melirik kepada yang lain. Janganlah engkau melirik kepada yang lain. Sabarlah untuk bergaul dekat-dekat dengan orang seperti ini yang cirinya telah Allah sebutkan. Dan kemudian Allah katakan, dan bersabarlah dan janganlah melirik kepada yang lain. Itu terjemah bebasnya. Kalau terjemah letterlocknya, janganlah dua matamu melampaui mereka. Ini mereka ada di depanmu, melampaui mereka berarti memandang kepada selain mereka. Balkun daiman nadiran ilaihim, dalam engkau senantiasa memandangi mereka, dan dalam engkau bersama mereka dalam doa, doa mereka, ibadah mereka dan yang lainnya. Maka ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, janganlah engkau panjangkan pandanganmu, dua matamu, ila mamatta' nabi azwajan minhum, kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka-mereka. Janganlah engkau melirik kepada kemewahan duniawi, kenikmatan dunia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepada mereka-mereka. Zahratul hayatid dunya, yang itu adalah bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, supaya kami berikan kepada mereka orang-orang kafir azwajan, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi, kesenangan dunia, yang itu semua adalah bunga kehidupan dunia, supaya kami sesatkan mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Rabbmu itulah yang lebih baik, wa abqa, dan yang lebih kekal. Maka di antara hal yang unik, di antara hal yang menarik, kesenangan duniawi bentuknya boleh jadi kendaraan, rumah, dan berbagai macam yang lainnya, itu Allah sebut dengan sebutan bunga kehidupan dunia. Zahratul hayatid dunia. Kenikmatan dunia ini semua Allah sebut dengan sebutan bunga. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan, ketika kita mau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, tidak berarti harus sama secara total. Bukan berarti harus kemudian sama secara total, namun yang diinginkan adalah mempunyai kesamaan dalam sejumlah sisi. Bahkan seandainya samanya cuma satu sisi saja juga sah-sah saja disebut dengan sebutan seperti itu. Nah, dari sisi apakah kenikmatan duniawi ini dengan berbagai macam bentuk realnya itu disebut dengan sebutan bunga? Maka Allah mau sampaikan bahasanya dunia itu seperti bunga, sedangkan akhirat itu buahnya. Maka bunga di sini artinya kebalikan dari buah. Maka banyak orang itu terpana dengan bunga yang indah, karena terpana, terpesona, tergila-gila dengannya, akhirnya dia petik bunga tersebut. Dan jika bunga tersebut dipetik, apakah mungkin datang buah? Tentu tidak. Buah itu akan didapatkan kalau orang itu bersabar, biarkan bunga ini terus berproses, nanti akhirnya menjadi buah. Maka demikianlah keadaan orang yang terpesona dengan dunia. Maka akhirnya dia cuma sempat dia petik bunga dunia, dan dia buang kesempatannya untuk mendapatkan nikmat akhirat. Dia buang kesempatannya untuk mendapatkan nikmat akhirat. Dan kenapa ini terjadi? Kenapa orang itu metik bunga dunia sehingga hilanglah kesempatan untuk mendapatkan buah yang itu adalah buah nikmat akhirat? Kata kuncinya adalah karena tidak berpikir jauh ke depan. Tidak berpikir jauh ke depan. Kalau dia berpikir jauh ke depan, bunga itu indah, tapi lebih enak buahnya. Karena buah ini cuma kita nikmati dengan mata. Buah lebih dari itu. Kalau kita bersabar, tidak memetiknya, membiarkannya bunga tersebut berproses, maka kita menikmati, tetap menikmati bunga tersebut dengan memandanginya, tetap mendapatkan nikmat dunia, tetap mendapatkan nikmatnya bunga yaitu memandanginya, Namun jangan dipetik, dibiarkan untuk terus berproses, akhirnya muncullah buahnya, dan di situ setelah buah itu buah yang matang, itulah waktu yang tepat untuk memetik. Itulah waktu yang tepat untuk memetik. Sehingga kenapa ada orang yang tergesa-gesa memetik bunga? Karena dia tidak berpikir secara mendalam. Kalau dia berpikir secara mendalam, apa sih yang akan saya rasakan dari bunga? Jawabannya, keindahan untuk mata saya, kenikmatan untuk mata. Ya biarkan saja dia di situ. Ya, maka mata kita pun tetap menikmatinya. Ya, mata kita pun akan tetap menikmatinya. Dan ketika kita bersabar, maka ada buah yang indah, buah yang harum, ya, baunya wangi, dimakan lezat. Ya, maka kita mendapatkan semuanya. Ya, nikmat bunga dengan dipandang dapat, namun bersabar kita tetap akan mendapatkan buahnya. Maka kenapa orang itu berhenti untuk kemudian memetik bunga? Sebabnya dan tidak mau bersabar menunggu buah tersebut jadi matang, enak, karena berpikir tidak jauh ke depan. Ya, berpikir jauh ke depan, itulah yang disebut dengan sebutan akal dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan perkataan para penghuni neraka, orang-orang kafir penghuni neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka mereka orang-orang kafir mengatakan, seandainya kami mendengar, kamu mau mendengar, kemudian kami mau menggunakan akal, yaitu berpikir jauh ke depan, tentu kami tidak akan jadi penghuni neraka. Dan dunia, ketika kita membahas dunia, maka jangan hanya dibatasi dunia itu harta, kendaraan yang mewah, rumah yang wah, ya, jabatan yang tinggi, ya, ya, namun termasuk dunia itu adalah pujian manusia. Kenapa orang memilih mencari pujian manusia, ya, dengan membuang keikhlasan yaitu akhirat? Karena tidak mau berpikir jauh ke depan. Ya, apa itu dunia? Popularitas, terkenal. Kenapa orang ngejar-ngejar supaya bisa jadi terkenal, ikut audisi ini dan itu, yang kata kuncinya adalah pingin kondang, pingin tenar. Ya, itu dunia. Kenapa orang kemudian pingin jadi, ada perempuan yang pingin tenar, maka kemudian dia rela-rela jadi foto model, buka-bukaan ini dan itu, supaya kemudian populer. Boleh jadi di Instagram, boleh jadi di YouTube, boleh jadi di yang lainnya. Kenapa ini dilakukan? Dia cari popularitas, itu nama lainnya mengejar dunia, memetik dunia. Maka jawabannya karena tidak berpikir jauh ke depan. Tidak berpikir jauh ke depan. Kalau dia berpikir jauh ke depan, apa dampaknya? Oh, ini kita dapat dosa. Ya, hanya semata-mata dapat dosa. Dan hal-hal kejelekan, keburukan, aib yang jelek, apa kemudian kesan yang jelek, image, nama baik dan seterusnya. Oh, dia tak peduli dengan nama baik. Yang penting populer, yang penting terkenal. Itu dunia. Demikian juga kemudian apa itu dunia? Semua dalam tanda kutip kenikmatan-kenikmatan maksiat. Itu dunia. Kenapa orang kemudian mengejar dunia dalam bentuk berzina? Memetik dunia dalam bentuk zina. Apa ya? Ya, kenapa itu dilakukan? Jawabannya karena tidak mau berpikir jauh ke depan. Dia tidak mau berpikir jauh ke depan. Berpikir jauh ke depan apa? Dampak zina di dunia dan di akhirat. Dampak buruk zina di dunia dan di akhirat. Boleh jadi penyakit, boleh jadi rusaknya nama baik, boleh jadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, zina itu utang. Maka siapa yang berzina maka dia berarti berhutang, sehingga dia harus membayar hutangnya, dan yang membayar hutangnya boleh jadi keluarganya, anaknya, cucunya, istrinya, kalau istri ini ya suaminya, dengan mereka semua berbuat zina. Maka kalau orang itu berpikir jauh ke depan, dia akan mengatakan kemudian nikmat dunia yang cuma sesaat, dunia yang namanya hubungan biologis, namanya zina, boleh jadi kenikmatannya cuma sekedar 5 menit, 10 menit. Paling banter kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, semalam maksimal. Kemudian setelah itu dia akan dampak, dia akan melihat, akan menikmati dampaknya yang berkepanjangan. Dan sebagaimana kata para ulama, zina itu penyebab kefakiran, kemiskinan. Maka dia akan berujung pada kemiskinan. Oleh karena itu orang yang kemudian bisnis zina, uangnya banyak namun cepat hilang, cepat habis, karena memang ujungnya adalah kefakiran, ujungnya adalah kemiskinan. Boleh jadi dengan tidak barokahnya, hilang sama sekali keberkahannya, atau betul-betul fakir dalam artian secara fisik. Kenapa kemudian kenikmatan sesaat ini didahulukan? Semuanya adalah karena tidak berpikir jauh ke depan. Apalagi jika pelaku zina ini adalah seorang yang sudah berumah tangga besar. Maka kenapa terjebus ke dalam zina? Sebabnya sekali lagi adalah tidak berpikir jauh ke depan. Hanya kemudian melihat yang ada di depan mata sesaat. Ini itu bunga yang indah tersebut langsung dipetik. Sesaat. Langsung lihat bunga yang indah, menarik, bagus sekali, saya terpesona. Lantas kemudian dipetik, dicium, dicium-cium, dan dia tidak mendapatkan buah yang seharusnya akan dia dapatkan manakala mau bersabar. Nah, kemudian dan firman Allah Ta'ala, wala ta'tu aynaka anhum, janganlah engkau melirik kepada yang lainnya. Artinya jadikanlah pandangan dua matamu selalu pada mereka. Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Artinya latang dur ila ahli dunya. Jangan kalian memandang pada orang yang hanya bergelimang dengan dunia dan berbagai macam kenikmatan yang mereka menikmatinya, berupa kendaraan yang mewah, pakaian yang wah, tempat tinggal yang mewah, yang kemudian berkelas, dan yang lainnya. Kullu hadza zahratud dunya. Ini semua adalah kembang, ini semua adalah bunga dunia. Yang bunga dunia manakala dipetik, maka cuma bisa bertahan sesaat. Kalau bertahan lama itu kan bunga imitasi. Kalau bunga asli dipetik pagi, sore sudah layu. Itu yang asli. Oleh karena itu ketika dipetik, maka ma'aluha az-zubul, maka ujung akhirnya adalah jadi sampah. dan itu jadi sampah cepat sekali. Pagi dipetik, berarti di siang sudah layu, layaknya dibuang di tong sampah. Itulah sesaatnya kenikmatan dunia dengan berbagai macam bentuknya tadi, popularitas, pujian, jabatan, harta dan yang lainnya, kenikmatan maksiat, itu semua dunia yang sesaat saja nikmatnya. Yang ini masih terlihat sebagai nikmat untuk orang-orang yang belum sempurna imannya. Masih dianggap nikmat untuk orang-orang yang belum sempurna imannya. Dan orang yang sempurna imannya, Allah katakan wa karaha lakumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karaha lakumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada mereka, orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, rasa benci yang luar biasa dengan kekafiran, kefasikan, dan semua maksiat. Maka ketika orang itu, ketika diri kita masih menilai, masih ada terbetik dalam diri kita, itu enak, itu nikmat. Cuma nikmat sesaat. Maka ini kadar iman yang berbeda dengan yang Allah katakan tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Mereka ini benci sekali dengan kekafiran, kefasikan, dosa besar, wal isyan, dan dosa-dosa dan umumnya kemaksiatan. Maka mereka tidak bisa melihat. Maka mereka manusia-manusia yang sempurna ini, manusia-manusia yang wah ini, tidak bisa melihat maksiat sebagai satu nikmat, namun melihatnya sebagai satu hal yang menjijikkan, satu hal yang buruk, satu hal yang sangat jelek. Maka zubul wal yabas artinya jadi kering, wazawal dan hilang. Dan bunga itu lebih cepat untuk jadi sampah dan hilang dibandingkan daun pohon. Oleh karena itu Allah katakan nikmat dunia itu adalah bunga. Wa hiya zahratun hasanatun, dia adalah bunga yang indah, bunga yang bagus, fi raunaqiha, dalam keindahannya, wa jamaliha, dalam keindahannya, wa rihiha, di dalam baunya. Jika memang dia adalah bunga yang memiliki bau, bau yang wangi. Namun meskipun itu semua, namun dia sari atau zubul cepat sekali menjadi zabalah, cepat sekali menjadi sampah. Wahakadha dunia, dan demikianlah dunia. Ya. Demikianlah dunia. Ya. Demikianlah harta, nikmat dunia. Nikmat dunia itu dinikmati jadi kotoran. Dunia itu nikmat, dunia itu dinikmati jadinya jadi kotoran. Disimpan-simpan jadinya rebutan. Disimpan orangnya tidak menikmatinya, orangnya tidak menikmatinya, jadinya jadi rebutan. Dinikmati jadinya jadi kotoran. Kalau itu jadi pakaian ya nanti jadi gombal keset. Kalau itu jadi makanan ya nanti jadi ya, kotoran yang harus dibuang. Ya, dia menjadi satu hal yang betul-betul jadi milik seseorang ketika dia dikirimkan ke akhirat. Manakala harta dunia tersebut, ketika dunia tersebut dikirim untuk akhirat, dipakai untuk akhirat, boleh jadi dia bentuknya harta, boleh jadi bentuknya jabatan. Ketika itu digunakan untuk akhirat, untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu yang dikirim di akhirat, dan itulah yang awet dan abadi dan selamanya. Maka hakata dunia, demikalah dunia, dia adalah bunga yang cepat menjadi sampah. Nas'alullah ayat jalanana haban wa nasiban fil akhirat. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bagian dari kenikmatan akhirat. Karena Allah katakan supaya kami sesatkan mereka dan rizki Rabbmu itu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Itu rizki Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya, maka yang dimaksud dengan rizki di sini adalah ketaatan. Bukan rizki dalam pengertian harta dan yang lainnya. Dan Allah katakan, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar dengannya. Kami tidak meminta rizki padamu, bahkan kami lah memberikan rizki padamu. Wal aqibatu littaqwa, dan pangkat dan akhir yang baik itu milik ketakwaan. Demikian yang kita bahas kesempatan dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.